Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersua. Kendala teknis yang tadi sempat menghambat diurai sama Allah. Lalu kita bisa berada di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu kita diberikan kesempatan ibadah. Dan sekali lagi kajian kita bisa kita mulai dengan taufik Allah setelah tadi ada kendala. Semua itu nikmat dari Allah. Dan nikmat menuntut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus bersyukur, nanti Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, katanya la adzabku sangat pedih. Dan hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, setelah kita bersyukur, marilah kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin saudari-saudari kita dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita istirahatkan sejenak al-wabilu sayyib, karena momentumnya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Dan momennya adalah mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan berbicara mencari malam Lailatul Qadar, tips yang terbaik adalah tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal dan populer, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, bicara qiyamul lail, bicara sholat, bicara ibadah malam, perlu kita camkan bersama-sama, ini bukan hanya milik laki-laki. Ibadah malam, kisah-kisah heroik para ulama dan para ahli ibadah menghidupkan malam, apalagi di 10 malam terakhir, ini bukan hanya milik kaum laki-laki. Tapi sejarah mencatatkan goresan emasnya, bagaimana wanita, wanita-wanita hebat itu beribadah kepada Allah. masih hangat dalam ingatan kita bagaimana malaikat Jibril memuji Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hafsah, putri dari Umar radhiyallahu taala anhuma. Malaikat Jibril menyampaikan fa innaha sawwamah qawwamah. Hafsah itu ahli puasa dan ahli qiyamul lail, ahli salat. Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ahli puasa dan ahli qiyam, ahli salat, ahli qiyamul lail. Lihat bagaimana wanita-wanita hebat itu mengisi waktu di dunia di tengah kesibukan beliau radhiyallahu taala anha menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti sangat padat, sangat sibuk berkhidmat kepada sang nabi dan suami sallallahu alaihi wasallam. Tapi di waktu yang sama sawama qawama, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, khususnya yang sedang sibuk ngurus anak di hari-hari ini, sibuk jadi single parent tetap harus bekerja, sibuk beres-beres rumah, sibuk masak, sibuk mendukung ekonomi keluarga, tetaplah jadi ahli ibadah, tetaplah semangat ibadah, dan jadikan, dan jangan jadikan hal-hal tersebut sebagai alasan, karena kita gak lebih sibuk daripada Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah bukan satu-satunya wanita, hadirin. Ummu Darda As-Sughra. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ummu Darda itu istrinya siapa? Ibu-ibu. Istrinya siapa? Ya Abu Darda lah. Namanya juga Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Tahukah kita bahwa Ummu Darda itu ahli ibadah, hadirin. Dan tempat beliau itu tempat ngumpulnya wanita-wanita ahli ibadah. Wa tahduruha nisa muta'abbidatun yaqumna al-laila kullahu. Diriwayatkan itu tempatnya Ummu Darda dihadiri wanita-wanita ahli ibadah. Mereka sholat qiyamul lail di tempatnya Ummu Darda. Berapa lama, hadirin? 20 menit, 30 menit. Qiyamul lailnya berapa lama? 1 jam. Hatta inna aqdamahun qad intafakhat min tulil qiyam. Mereka sholat sampai kaki-kaki mereka sakit karena lamanya mereka berdiri dan sholat. Allahu Akbar. seperti Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hatta tawarramat qadamah. Rasulullah SAW itu kalau sholat sampai kaki beliau bengkak. Nah, wanita-wanita di tempatnya Ummu Darda seperti itu, hadirin. Makanya ibu-ibu ini harus dipompa semangatnya. Wanita itu bukan pihak yang termarginalkan, tidak. Mereka punya peran besar dan mereka ahli ibadah dan tidak kalah dari laki-laki. Hadirin Allah muliakan, mari kita beranjak ke nama lain lagi, Hafsah, anak bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin. Hadirin Allah muliakan, apa yang beliau lakukan? Kalau waktu malam itu beliau akan menyalahkan penerangan. Jadi penerangannya dinyalakan, mungkin lilin gitu. Lalu beliau sholat qiyamul lail di musholah beliau. Hadirin Allah muliakan, Beliau sholat. Tahu berapa lama pola itu dijalankan oleh Hafsah jamaah, ibu-ibu? Hanya di Ramadan? Tidak. Hanya rajin di 10 malam terakhir? Tidak. Wa makathat fi musallaha 30 sana la takhruj illa li hajatin aw qa'ilah. Beliau menjalani pola itu, memperbanyak ibadah di musala beliau itu selama 30 tahun. Allahu akbar. 30 sana, 30 tahun. Dan beliau tidak keluar kecuali ada kebutuhan atau untuk istirahat. Selebihnya beliau gak tertarik. Kalau keperluan ya keluar, kalau balik lagi ibadah lagi. Salatina sana 30 tahun, bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di 10 malam terakhir, tapi selama 30 tahun itu pola dijaga. Jadi bayangin bagaimana ibadahnya Hafsah bintu Sirin di bulan Ramadan dan bagaimana ibadah beliau di 10 malam terakhir. Hadirin Allah muliakan, itu namanya wanita-wanita hebat, hadirin, wanita-wanita besar. Hadirin Allah muliakan, nama lain Ufairah Al-Abidah. Ufairah Al-Abidah, beliau tuh pernah ditanya, inna kila tanamina bil lail, engkau gak tidur ya di waktu malam. Jadi dia melihat beliau terus, engkau gak tidur ya tadi malam. Fabakat waqalat, begitu mendengar pernyataan demikian, beliau nangis hadir. Beliau menangis. Apa jawaban beliau? Simak baik-baik. Rubbama ishtahaitu an anama fala aqdiru alaih. Seringkali aku ingin tidur, tapi aku gak mampu untuk tidur. Allahu Akbar. Sering aku ingin tidur, tapi aku gak sanggup untuk tidur. Gak bisa aku tidur. Kita pengen bangun tidur terus, hadirin. Aku pengen bangun nih Pak Ustaz. Ketiduran, aduh Pak Ustaz ketiduran. Ufero kebalikan, pengen tidur, gak bisa. Oh mungkin belum punya mental illness kali Pak Ustaz. Stres mungkin Pak Ustaz. Jadi gak bisa tidur. Simak keterangan beliau selanjutnya. Wa kaifa yanam aw yaqdiru 'ala an-nawm man la yanamu 'an hafizat. Bagaimana seseorang bisa tidur, kata beliau, atau mudah untuk tidur, sedangkan dua malaikat yang mencatat apa yang dia kerjakan itu tidak tidur selama 24 jam siang dan malam, mengontrol, mencatat. Man la yanamu anhu hafizahu lailan wala nahara. Bagaimana orang bisa tidur dengan santai sedangkan kedua malaikatnya itu senantiasa mencatat dia tidak tidur siang dan malam. Allahu Akbar. Lihat wanita-wanita hebat jamaah. Artinya bukan berarti tidak tidur secara mutlak, tidak. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sholat dan aku tidur. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Tapi pesannya adalah bagaimana mereka tuh gak mudah untuk tidur, atau gak mudah mencari alasan untuk tidur, atau tidak mudah membenarkan mereka banyak tidur. Karena mereka yakin saya dicatat sama malaikat dan nanti akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuh kok kita santai banget, hadirin. Udah gitu kita santainya di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir. Lalu gimana kalau Allah tanya tentang manajemen waktu kita di 10 malam terakhir ini? Lihat bagaimana nama-nama besar hadirin Allah muliakan. Dalam kitab Sifatu Safwa diriwayatkan Habibah Al-Adawiyah, itu beliau itu hadirin kalau mau salat subuh, beliau berdiri di atas rumah beliau. Lalu beliau berkata, Ilahi, wahai Rabbku, Ilahku, wahai Allah, gharatin nujumu wa namatil uyun. Bintang-bintang. itu bersinar ya Allah, dan mata-mata itu terpejam. Mata mayoritas manusia masih tertidur dan terpejam. وغلقت الملوك أبواب وغلقت الملوك أبوابها. Dan pintu-pintu para raja belum terbuka, masih tertutup dan terkunci. Wababuka maftuh, tapi pintumu ya Allah selalu terbuka. Pintu-pintu para raja masih ditutup dan terkunci, tapi pintumu itu terbuka ya Allah. وخلقوا حبيب بحبيبه. Dan di saat itulah seseorang memadu kasih dengan kekasihnya, berdua saja. Di saat hening, di saat sunyi, disitulah pencinta akan memadu kasih dengan kekasihnya. Wahada maqami baina yadayk. Dan disinilah aku berdiri di hadapanmu ya Allah. Beliau berkhalwat dengan Allah Jalla wa'ala. Disinilah diriku di hadapanmu ya Allah. Thumma tuqbilu ala salatiha. Lalu beliau memulai salat malamnya menjelang subuh atau sepertiga malam terakhir atau tengah malam beliau salat. Fa idza kana sahar. Dan ketika masuk waktu sahur, beliau menyampaikan, Allahumma, ya Allah, wahadha laylu qad adbar, ya Allah, malam hari ini akan berakhir, wahadha naharu qad adfar, qad asfar, dan pagi akan datang, malam akan berakhir dan pagi akan datang. Duhai, apakah salat dan ibadahku malam ini diterima olehmu ya Allah? Fahuhanni, sehingga aku bisa memberi selamat dan bersuka cita. Amradattaha alaya fahu'azza, atau justru engkau tolak sehingga saya harus berkabung. Allahu Akbar. Lihat bagaimana berkhulwat dengan Allah. Lalu beliau sholat, beliau ibadah. Dan begitu mau masuk subuh, beliau sampaikan, apakah diterima? Sehingga saya bisa beri selamat diri saya dan saya bersuka cita, atau justru ditolak sehingga saya harus berkabung. Lihat, tidak ada kesombongan. Wanita-wanita soleh itu enggak sombong. Mereka memadukan antara semangat beribadah dan kerendah hatian. Diriwayatkan beliau juga mengatakan, Allahumma gfirli su'a adabi fi salati. Ya Allah, ampunilah buruknya adabku pada saat aku sholat. Hadirin, mana yang buruk kalau sholatnya begini, hadirin? Tapi itulah wanita-wanita hebat. Ya Allah, ampunilah burukku sholatku atau ampunilah buruknya adabku ketika aku salat. Dan perpaduan antara semangat ibadah dan kerendahan hati dan ketawaduan, mereka tidak mengusung kesombongan, hadirin. Walaupun mereka punya alasan untuk sombong, mereka punya senjata untuk sombong. Beda dengan kita, kita gak punya alasan untuk sombong, hadirin. Padahal ibadah kita gak ada apa-apanya. Siapa yang punya pola ibadah selama 30 tahun sebagaimana Hafsah tadi? Siapa yang sulit tidur karena khawatir dicatat oleh dua malaikat? Tapi kok kita sombong, hadirin? Apa yang boleh disombongin? Oleh karena itu, jadilah wanita ahli ibadah, jamaah, dan jadikan 10 malam terakhir ini sebagai momentum perubahan, dan maksimalkanlah hari-hari ini. Waktu kita udah gak banyak, waktu kita tidak banyak. Minta pertolongan kepada Allah, dan semoga Allah tutup Ramadan ini dengan ampunan darinya subhanahu wa ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, tim kajian, serta seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ustaz, apakah diperbolehkan jika mengisi 10 malam Ramadan ini dibagi waktu dengan bekerja? Misal jam 10, 11 membaca Al-Quran atau kajian, lalu jam 11 sampai jam 12 saya mengerjakan pekerjaan kantor saya yang kedua deadline. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin, Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan setiap orang beda-beda, gak sama. Ada ibu-ibu yang tidak harus bekerja, semua sudah di cover sama suaminya. Atau ada wanita dapat warisan sehingga dia gak perlu kerja lagi di Ramadan ini. Tapi ada banyak wanita itu harus berjuang. Ada yang single parents, lalu ketika mengajukan cuti gak bisa cuti. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa maksimal, tapi tetap harus mengerjakan kerjaan yang deadline. Kalau kita udah berusaha maksimal, dan memang ini harus kita kerjakan untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, maka pasang niat, hadirin. Pasang niat. Niatkan kerjaan ini untuk menjalankan perintah Allah, menafkahi diri sendiri dan tidak minta-minta. Niatkan sebagai sarana infak sedekah. Niatkan sebagai sarana misalnya memberikan nafkah buat keluarga. Maka semoga ini menjadi amal yang diterima. Dan masih ingat perkataan Al-Imam Ad-Dhahhak, setiap amalan yang diterima akan membuat seseorang mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Tapi kalau saran saya, kalau bisa waktu ibadahnya ditambah. Jangan hanya dari jam 10 sampai jam 11. Misalnya begitu selesai merampungkan pekerjaan kantor yang deadline, kita ibadah lagi. Atau istirahat setengah jam atau satu jam, lalu jam 1 start lagi ibadah. Sampai sahur, kalau bisa demikian. Ini 10 malam terakhir, ini cuma sebentar, hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Al-Qayyim beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz, keluarga serta tim. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin rabbal alamin. Ahsanallahu ilaikum wa iyyak wa iyyakum bagi seluruh penanya dan jamaah semua. Afan Ustadz, ingin bertanya, saya sekadang merasa ikhlas itu benar-benar sesuatu yang hampir tidak bisa saya lakukan. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak, seringkali muncul perasaan riya, ujub, dan lain sebagainya. Apakah setiap orang butuh waktu lama untuk memperbaiki hatinya? Jazakallahu khairan. Orang beda-beda. Artinya kalau Allah buat mudah, kenapa enggak? Apa yang sulit bagi Allah? Tapi secara umum polanya memang butuh waktu, hadirin. Jadi ibu dan para akhwat, saudari-saudariku yang semoga Allah jaga, jangan berkecil hati. Gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Nah, Imam Malik punya guru namanya Ibnu Munkadir. Itu ahli Quran besar, Sayyidul Qurra gelar beliau. Itu beliau pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta staqamat. Aku berjuang untuk memperbaiki, mengkondisikan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai benar-benar hati ini istiqomah. Allahu Akbar, 40 tahun. Butuh waktu, ibu. Butuh waktu. Maka jangan berkecil hati, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Dan banyak doa sama Allah, banyak istighfar. Semoga Allah mudahkan prosesnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan segenap tim selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya, saya terkadang sering sekali merasa iri kepada seseorang. Namun saya menyadari hal tersebut tidaklah baik dan saya langsung istighfar dan berusaha menjauhi rasa tersebut dan mengatakan dalam hati bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Allah melebihkan sebagian dari umatnya. Namun perasaan tersebut seringkali muncul karena kekotoran hati saya. Ustaz, apakah ada amalan yang ampuh untuk mengusir hal tersebut dari hati saya? Karena saya sebenarnya tidak mau. Apalagi saya mengatakan dalam hati rasa iri tersebut. Apakah saya akan mendapatkan side effect-nya karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati? Ustaz, mohon sekali pencerahannya. Sallallahu wa iyyak. Terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, jika kita terus melawan dan berjuang, maka insya Allah gak ada side effect. Yang ada side effect-nya itu kalau dibiarkan mengendap, dibiarkan menggerogoti, bahkan kita ikut alur dan arusnya. Itu bahaya. Tapi kalau kita lawan, kita obati terus, insya Allah aman. Bismillah. Adapun yang obatnya apa sih? Nggak ada yang lebih baik daripada tauhid kepada Allah, ibu-ibu dan hadirin. Ya, tauhid kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah yang memberi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan perbedaan pemberian dari Allah itu hal yang sangat wajar. Ada yang Allah kasih kaya, ada yang Allah gak kasih kekayaan. Ada yang Allah kasih kecantikan, ada yang kecantikannya biasa-biasa aja. Itu hak Allah, bukan urusan kita. Dan yang kedua, dengan meyakini ketika Allah kasih kelebihan, itu gak gratis. Itu ada konsekuensi syukur. dan semakin banyak kelebihan seseorang, semakin banyak PR syukurnya. Jadi enak banget jadi loyal, kata siapa enak? Kita menganggap itu enak kalau kita ngeliat hanya dari satu sisi, tapi kita gak lihat dari sisi konsekuensinya. Semakin besar nikmat Allah, semakin besar PR bersyukur. Orang yang dikasih 100 ribu harus bersyukur gak? Oke. Orang yang dikasih 100 juta harus bersyukur. PR bersyukurnya lebih besar mana? 100 ribu, 100 juta? Ya udah, semua kita tahu 100 juta lebih banyak. Kita dulu sekolah kan? Oke. Senang dapat PR. Pengen dapat, kalau boleh milih, pilih PR 100 atau PR 10? Satu gitu. Enggak 100, enggak 10. Itu pun satu enggak dikerjain. Gitu. Atau ada caloknya dulu. Lo kerjain PR gua. Mie ayam kantin. Gitu. Siapa yang suka PR? Kenapa dalam kehidupan kok ngiri orang dapat PR banyak gitu loh? Atau ngiri sama, ngiri banget sama kamu, kamu tuh punya segalanya. Punya segalanya artinya punya PR, PR syukur dari segala sisi, itu maksudnya. Kok diiriin itu loh? Punya segalanya, kamu tuh punya kecantikan tubuh, kamu tuh tinggi, kamu ini. Itu berarti PR-nya tuh banyak. Kita lupa konsep ini, akhirnya kita ngiri. Lalu yang berikutnya, hadirin, kenapa sih kita ngiri? Karena kita berpikir itu adalah keuntungan dan memberikan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan seseorang itu ada pada saat ia beribadah kepada Allah, bukan pada saat dia punya sesuatu. Kebahagiaan kita itu adalah pada saat kita mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Kebahagiaan kita bukan terletak pada milik orang lain. Kalau dia punya, kita nyesek. Kalau dia gak punya, kita tenang. Itu bukan bahagia. Itu talbis iblis. Kalau dia lebih dari kita, kita berpikir kita bisa bahagia. Kalau dia punya apa yang kita punya, berarti kita kehilangan kebahagiaan. Itu talbis iblis. Bahagia itu surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, dan semoga kita dijaga dari sifat iri. Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati para ulama kita, ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya ustaz, jika di malam-malam ini kita berusaha menghidupkan malam dan mencari Lailatul Qadar, memohon ampunan Allah, tapi di satu sisi saya terpaksa pulang ke kampung dengan safar tanpa mahram ustaz, karena adik dan ayah saya tidak bisa menjemput seperti biasa jika saya safar. Saya kepikiran akan dosa safar tersebut ustaz, seperti bertolak belakang dengan yang saya lakukan sekarang. Saya minta ampunan Allah, tapi juga bermaksiat kepada Allah dengan safar. Mohon nasihat untuk saya ustaz, langkah apa yang harus saya lakukan jazakallahu khairan? Yang pertama, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dimuliakan, jika penanya melakukan ini karena mengikuti keterangan atau fatwa sebagian para ulama, seperti diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari Syekhul Islam, dengan syarat aman, terjaga, dan fungsi mahram itu terpenuhi, maka kita sebagai orang awam aman. Kalau memang karena mengikuti fatwa sebagian ulama tersebut. Karena masalah ini masalah perbedaan pendapat, dan semua ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perlu diperhatikan tentang syarat mereka tentang keamanan dan perlindungan bagi wanita. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Amin wa iyyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan keberkahan kepada para ulama kita, Ustaz. Ustaz beserta keluarga, tim kajian, keluarga serta seluruh umat muslim sampai hari kiamat kelak. Afan Ustaz izin bertanya, mungkinkah kita yang sedang haid sebentar ya. Tunggu sebentar. Kita lanjutkan. Mungkinkah kita yang sedang haid di malam spesial ini, kemudian kita coba berusaha menghidupkan malam semampu kita, meskipun ibadah yang kita lakukan terbatas bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mungkinkah ibadah kita diterima? Ada rasa ingin segera kembali bisa sholat, puasa, dan qiyamul lail, terlebih di malam-malam ini. Ustaz jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita sudah bahas tentang masalah ini, mungkin bisa dicek lebih dalamnya. Namun sekali lagi, kembali ke keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak ketika beliau ditanya tentang wanita nifas, wanita haid yang sedang safar dan yang ketiduran. Selama amal ibadahnya diterima, maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Lalu yang berikutnya, haid itu bukan halangan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pada saat kita meninggalkan larangan atau yang dilarang karena dengan niat ikhlas dan niat karena Allah, kita dapat pahala, itu ibadah. Dan wanita haid dilarang sholat, maka ketika kita tidak sholat karena mengikutilah apa nurut sama larangan Allah, maka kita dapat pahala ibadah. Sebagaimana tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi dapat pahala. Ketika kita tidak sholat maghrib, dapat pahala di malam itu. Ketika kita tidak sholat isya karena nurut sama larangan Allah, dapat pahala. Ketika kita tidak sholat terawih atau qiyamul lail, dapat pahala. maka libatkan hati kita. Terus yang berikutnya, sebelum schedule haid, maka buat pola ibadah yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu makana," apabila seorang hamba itu sakit atau sakit dan safar. Maka apa kata Nabi SAW? Aw kama qal kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqima aw kama qal. Maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah yang sebelumnya ia rutin kerjakan pada saat ia sedang sehat dan pada saat dia sedang mukim. Jadi ketika wanita haid dan sebelum haid dia punya pola ibadah yang baik, maka ketika dia haid dia tetap mendapatkan pola ibadah yang hari-hari sebelumnya dia lakukan. Jadi ketika misal sebelum haid dia sholat tarawih full, qiyamul lail, maka ketika haid dia tetap dapat pahala tersebut, walau dalam misal mungkin itu. Dan banyak baca doa, banyak zikir. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Al-Imam Ibn Qayyim serta para ulama, ustaz, tim, dan seluruh umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa iyak. Afan ustaz, izin bertanya, jika di 10 hari Ramadan ini ketika malam hari disuruh ibu untuk bantu membuat kue, apakah tetap mendapat pahala karena tidak bisa fokus maksimal ibadah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fiki barakallahu wa iyak. Jawabannya, kembali ke keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak. Setiap amal yang diterima, kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dan saya ingin tanya, membantu ibu itu amal soleh apa tidak? Amal soleh dan pahalanya besar. Maka kalau kita ikhlas, kita dapat pahala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, ketika kita sambil buat kue, masih bisa istighfar apa tidak? Masih bisa. Masih bisa berzikir apa tidak? Masih bisa. Masih bisa bertasbih, masih bisa bertahlil, masih bisa bertakbir, masih bisa bertasbih, masih bisa bertahmid, masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada masih banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kerjakan semampu kita dan niatkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan itu pahala sangat besar. Dan kalau ibu sudah memerintahkan, maka kita akan dapat pahala wajib, pahala amalan wajib. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita sampai akhir Ramadan, lalu dilanjutkan ba'da Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.